nang gunung kungeli wangeliung lair kocah sing dadi wong aku mbah buyute tentara Indonesia gagah perkasa lan berwibawa Sudirman panglima besar kaya kiai enom ngagem plangkon digawe patunge nang bupati cumenenge nang bunderan HI Jenderal Sudirman.